jangankan mereka, Sadikun, Pak Tua yang ada di Ambon saya, tidak menerima bila dikatakan sebagai Lukmanion. Hal ini sebagaimana dia katakan sendiri. Ketika ada salah seorang teman kita asal dari Riau yang baru pulang dari Damaj, kemudian datang ke Ambon dengan tujuan mau ke Gemba untuk melakukan pernikahan, maka Sadikun bertemu dengannya, bahkan duduk berbicara dengannya. Di antara isi pembicaraannya, dia menyatakan bahwasanya dia tidak menerima bila dikatakan sebagai Lukmanion. Namun ketika Al-Akh tadi pergi, dia pun menyatakan bahwasanya Al-Akh itu adalah Sururi. Jadi kita lihat keadaannya Sadikun ini. Dia ini ingin menerapkan manhajnya, manhaj pramuka yang mungkin pernah waktu masa remajanya dia ikuti pramuka. Sekarang sudah tua jadi ingin menerapkan manhaj ini. Di sana senang, di sini senang, dua-duanya senang. Jadi ketika Al-Akh datang, dia menyatakan dia bukan Lukmanion. Dia tidak mau dikatakan sebagai Lukmanion. Ketika Al-Akh pergi dan dia duduk dengan teman-temannya, orang-orang Lukmanion, dia pun menyatakan Al-Akh tadi Sururi. Jadi siapa yang menyatakan bahwasanya Sadikun dan jaringannya yang ada di Ambon sebagai Lukmanion, maka kita tidak mengingkari hal ini. Bahkan kita iakan, iya benar, kalau mereka adalah Lukmanion. Hal ini karena beberapa poin. Poin pertama, mereka menjadikan Luqman bin Abdul sebagai pentolan mereka, pimpinan mereka, penasehatnya mereka. Yang kedua, mereka menjadikan Luqman bin Abdul sebagai rujukan mereka. Ketika terjadi fitnah yang ada di Damaj, maka Sadikun ini jauh-jauh datang, jauh-jauh dari Ambon datang ke Luqman dalam rangka bertanya tentang fitnah Damaj, dan dia berkata bahwasanya di Damaj ada anaknya. Bagaimana? Apa yang perlu dia lakukan? Tidak hanya dia, bahkan Saifullah sendiri bertanya kepada Luqman bin Abdul secara langsung lewat telepon. Yang dikatakan Luqman bin Abdul, maka jawabannya dia geng-geng-geng-geng-geng-tok. Apa kayak ngono ustaz? Ustaz apa itu? Kayak ngono. Syekh Muqbil tidak pernah mengajarkan seseorang untuk taklid. Tapi orang ini, Saifullah ini, dengan bangga mengaku sebagai murid Syekh Muqbil, kemudian menjadi pembeo, menjadi bebek yang membebek kepada Luqman bin Abdul. Oleh karena ini kita katakan bahwasannya mereka itu telah menjadikan Luqman bin Abdul seakan-akan sebagai Syekh Kabir yang dijadikan rujukan tentang fitnah. Fitnah di Damaj, yang lebih tahu tentang fitnah di Damaj adalah orang-orang yang ada di Damaj. Mereka lebih berhak untuk ditanyakan tentang fitnah yang terjadi di Damaj, karena penduduk suatu tempat, bila terjadi sesuatu di tempat itu, maka mereka tentu lebih mengetahui akan hal itu. Adapun mereka para hisbiun, tidak demikian. Bahkan mereka larinya kepada Luqman bin Abdul. Mereka dalam permasalahan ini telah menyelisihi perkataan Allah Subhanahu wa taala, "Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun." Bertanyalah kalian kepada ahli dzikir jika kalian tidak mengetahui. Ini poin dari poin-poin yang menjelaskan tentang mereka itu adalah Lukmanion. Kemudian yang kedua, poin berikutnya, mereka tidak mengingkari Luqman bin Abdul dalam melakukan tindak kemungkaran. Betapa banyak kemungkaran yang dilakukan Luqman bin Abdul, mereka diamkan. Bahkan celaan dan ucapan-ucapan kotor Luqman bin Abdul mereka sebarkan. Di antaranya muncul kopiannya Luqman bin Abdul yang menamakan diri sebagai Abdullah bin Abdul Rahim, yang kemudian menyebarkan atau mencetak ucapan-ucapannya Luqman bin Abdul dijadikan sebagai buku celaan bertubi-tubi yang diterbitkan oleh Al-Ghuraba Solo, kemudian disebarkan ke seluruh penjuru tanah air. Dan bahkan kita di Damaj dulu dapatkan satu naskah dari tulisan itu. Maka ini sangat jelas bahwasanya mereka memang menjadikan Luqman bin Abdul sebagai rujukan mereka, sebagai ulama mereka, sebagai pembesar mereka. Jadi ketika Luqman bin Abdu melakukan tindak kemungkaran seperti ini, mereka tidak mengingkari. Ini penyisihan mereka terhadap perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi, fa in lam yastati' fa bi lisani, fa in lam yastati' fa bi qalbi, fadhalika adhafu al-iman." Barang siapa di antara kalian melihat suatu kemungkaran, maka hendaknya dia merubahnya dengan tangannya, dan jika tidak sanggup maka dengan lisannya, dan jika tidak sanggup maka dengan hatinya, dan demikian itu adalah selemah-lemahnya iman. Dan ini poin yang termasuk dari sifatnya mereka sebagai Luqmaniyun. Kita katakan mereka sebagai Luqmaniyun dengan poin yang ada. Kemudian poin berikutnya mereka bekerja sama dengan Luqman bin Abdu dalam kemungkaran itu, dalam membuat fitnah itu. Ini jelas juga penyisihan terhadap perkataan Allah Subhanahu wa taala, "Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan." Dan tolong menolonglah kalian di atas ketakwaan, di atas kebaikan dan ketakwaan, dan janganlah kalian tolong menolong di atas perbuatan dosa dan permusuhan. Mereka menolong Luqman bin Abdu dalam memusuhi ahlul haq. Mereka ikut menyebarkan faham-faham dan fitnah-fitnahnya Luqman bin Abdu terhadap ahlus sunnah yang ada di Damaj. Dan mereka sebarkan hal ini. Muncul kemudian penulis-penulis gelap mereka. Jadi awalnya mereka tidak mau menampakkan diri, bersembunyi di balik-balik layar. Seperti Luqman bin Abdu, diikuti oleh Afifuddin dan jaringan-jaringan mereka, tidak soraha, tidak terang-terangan menyebutkan tentang Syekhuna Yahya Al-Hajuri dan Ahlul Haq yang ada di Damaj. Akan tetapi ketika sudah ketahuan kebobrokan mereka, karena sudah terlanjur ketahuan, mereka pun menjerumuskan diri mereka. Mumpung sudah terjadi, ikut cemplung sekalian. Dan kita sekarang semakin jelas melihat mereka, Luqman bin Abdu, Muhammad Afifuddin, dan mereka-mereka yang melibatkan diri sebagai para redaksi atau para penasehat atau para penulis di majalah Asy-Syariah, sekarang menampakkan kebobrokan mereka, menampakkan manhaj mereka yang sebenarnya, bahwasanya mereka itu adalah Luqmaniyun hakikatnya, Hizbiyun hakikatnya. Jadi di Indonesia hizbinya mereka ini boleh kita katakan sebagai Luqmaniyun. Di Yaman boleh kita katakan sebagai Mar'iyun, yakni pengikut atau para pembelanya Abdurrahman Al-Adani, Abdurrahman bin Mar'i Al-Adani. Jadi mereka sama, baik ulama-ulamanya maupun kerocok-kerocoknya mereka itu sama, semuanya sama. Sifat kekanak-kanakannya mereka itu nyata di depan mata kita. Kita melihat mereka itu seakan-akan anak TK yang membeok. Jadi Luqman bin Abdu dijadikan sebagai rujukan, dijadikan sebagai panutan. Kapan Luqman bin Abdu bergerak seperti bebek, modelnya bebek, mereka pun ikut membeok mengikuti Luqman bin Abdu. Ini perbuatannya mereka. Mereka seperti ini mereka lakukan. Jadi Luqman bin Abdu itu jadikan mereka sebagai rujukan mereka, panutan mereka. Mereka pun membebek kepadanya. Dan hal ini semakin jelas. Siapa yang ingin mengetahui tentang mereka, maka pelajari dari apa yang telah terjadi tentang fitnah di Damaj, awal-awal fitnah sampai sekarang ini, maka akan mendapati kebobrokannya Luqman bin Abdu secara terang dan jelas. Maka tidak perlu kita menjelaskan lagi dengan panjang lebar, cukup penjelasan-penjelasan yang telah lewat, yang pernah kita jelaskan sebagai penjelasan tentang hakikat siapa sebenarnya mereka.